Al-Munakhara Nuniyah. Kemarin telah kita bacakan, alhamdulillah kita selesaikan bagian yang berikutnya dari Kitab Al-Janais, dan kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, masih pembahasan Al-Janais. Tapi sebelum itu kita membaca dulu syair-syairnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلاة ميت بالكفاية فرضها للمسلمين وعصبة الإيمان. من صلاة mayat itu hukumnya fardu kifayah bagi kaum muslimin dan segolongan dari ahlul iman. إلا على طفل كذا مستشهد ندبت بلا فرض ولا خسران, kecuali terhadap anak kecil, ya, kecuali terhadap anak kecil. Kalau anak tersebut di bawah umur 4 bulan maka tidak perlu untuk disolati karena belum ditiupkan padanya ruh. Kalau telah ditiupkan padanya ruh tapi belum istihlal. Mana istihlal? Mana istihlal itu? Suara anak bayi ketika keluar, ya akhi. Nah, tenta. Nah, ya, dan boleh disolati karena telah ditiupkan padanya ruh. Nudibat bila fardin wala khusran, sunnah tanpa ada kewajiban dan tidak ada kerugian. Wayajuzu dinan lil imami wa midlihi tarku solati ala zawil isyan, dan boleh, nah, di dalam Islam ini bagi imam dan yang semisalnya, orang-orang yang terpandang, untuk meninggalkan sholat kepada orang-orang yang berbuat maksiat, menjaharkan maksiatnya. Wa kadza kamarjumun wa qatilu nafsihi lizajri wa ta'dibi wal bil hijran. Demikian pula bagi orang yang dirajam dan orang yang intihar, bunuh diri dalam rangka untuk yakni sebagai harcikan dan pelajaran agar kemudian pekerjaan dan perbuatan ini ditinggalkan. Wa tasihhu wasta maqabirin aw masjidin aw fil musalla aw bi tuhri makan, dan boleh salat di tengah kuburan, salat jenazah yakni, ya. Baik. Nah, bukan pada salat yang lainnya. Kalau sholat, ya, selain daripada sholat jenazah tidak diperbolehkan, diharamkan, ha? Untuk sholat di pekuburan atau di tempat yang ada kuburnya, walaupun itu masjid, walaupun itu masjid. Nah, ya, karena tidak bersatu antara masjid dan kuburan. Nah, kalau kuburan yang terlebih dahulu, lalu dibangun masjid, masjidnya dibongkar. Kalau masjidnya terlebih dahulu, lalu ada kuburan, maka kuburannya yumbas, dipindahkan, tidak bersatu. Walaupun dari kalangan ahlul bid'ah, mereka menyatukan. Nah, Allahul Musta'an, di Jawa itu jagoan, ahlinya, arsitek dalam menyatukan masjid dan kuburan itu Jawa itu. Ya, yang kedua Banjar, Banjarmasin, nah, antum tidak lewat satu tempat, satu masjid melainkan di depannya mesti ada kuburan atau di sampingnya. Itu pekuburan, itu juga masjid. Subhanallah, ajaib. Sepanjang jalan ada masjid, cari kuburan, ada lagi. Cari masjid, pasti ada kuburan. Sungguh sangat jarang sekali yang ada bapak masjid tidak ada kuburannya. Sunnatu ahli balal. Sunnatu ahli balal. Nah, termasuk juga khabar yang sampai ke ana di New Delhi atau di tempat yang namanya Dioband, itu markas jemaat tabligh itu. Itu pemimpinnya nanti dibangunkan masjid tengah kuburan. Dan sudah jadi kebiasaan jemaat tabligh di India itu tawaf, suka tawaf sekitar kuburan itu. Ta'zim, nah, masyayikh. Terlalu mengagungkan para masyayikh. Ini ghulu yang seperti ini. Nah, di India itu ada dua jamaah. Itu yang sering apa yang sama tujuannya sufi ya, tapi sering perang-perangan. Nah, jamaah Dioband, itu jamaah tabligh. Yang kedua jamaah Brelwi. Ah, jamaah Brelwi ini sufi juga. Tandanya sorbannya berwarna hijau. Wah, itu lawannya jamaah tabligh di sana aja. Tapi sama, mazhabnya sama. Suka tawaf di kuburan. Sama mazhabnya. Nah. Ah, tapi kalau misalnya antum ditanya sama tabligh, tabligh itu suka tawaf di kuburan. Nah, orang tabligh akan mengatakan, "Wah, mana saya enggak pernah. Saya pekerjaan saya cuma baca fadhil amal, keluar sana keluar sini, datangi rumah orang kok, hanya mengajak orang sholat. Itu kan baik." Tabligh setiap tempat tergantung kondisinya masing-masing. Ya duru ma'az-zujajati haitsu darat wa yalbasu alfa wa yalbasu bisiyasati alfa lubsi. Ya, orang-orang seperti itu tergantung kondisi. Hah? Di mana dia ada maka dia seperti itu. Bunglon itu. Ya, jadi kalau dia pas di daun hijau maka dia berubah menjadi warna hijau. Yalbasu bisiyasati al-falubsi, bisa berpakaian seribu pakaian. Dia di Faris model ala Faris. Dia di Afghanistan madhabnya madhab Afghanistan. Pakistan Pakistan. Di Saudi seperti Salafiyin juga. Jangan tabligh. Di Indonesia mengikuti madhab Syafi'i. Nah, pokoknya jangan sebut tentang perselisihan. Jangan suka menyentuh perkara-perkara diperselisihkan oleh para ulama. Empat pokok yang tidak boleh disentuh sama sekali. Paham ya? Jadi ada empat yang harus ditambah, ada empat yang mesti dikurangi, ada empat yang perlu diperbanyak, ada empat yang tidak boleh disentuh sama sekali. Iya. Iya, jangan diingkari. Apa itu yang pertama? Tidak boleh berbicara masalah politik. Yang kedua apa? Tidak boleh menyentuh masalah khilafiyah. Jadi para a'immah itu salah semua. Para ulama membuat kitab-kitab yang menyebutkan perselisihan para ulama itu salah semua. Jangan kita sentuh masalah yang seperti itu. Pokoknya kita dakwah menyampaikan fadhail saja. Keutamaan-keutamaan. Nah. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh aib masyarakat. Jadi kalau ada orang berbuat kemungkaran, itu aib masyarakat, jangan disebut-sebut. Nah. Yang keempat lupa. Apa yang keempat itu? Al-Muhim. Ya. Nah, itu keadaan mereka. Nah, kalau di India sampai kepada penyembahan kuburan. Sampai kepada tingkat pembaiatan. Nah, tingkat baiat tergantung dari jenis-jenis thariqatnya, Naqsyabandiyah, Al-Jushtiyah, empat tingkatan thariqat. Nah. Baik. Wa tasihhu wasta maqabirin aw masjid, dan boleh di tengah kuburan atau masjid atau di musalla, yang penting tempatnya itu bersih. Nah. Kemudian beliau berkata rahimahullahu taala pada bab yang berikutnya, asy-syarhu, penjelasan. An-nahyu an-dafni wa salatil janazati fi hadhihi al-awqat. Larangan untuk menguburkan dan salat jenazah pada waktu-waktu ini allati dzukirat fi hadits Uqbah bin Amir, yang disebutkan di dalam hadis Uqbah bin Amir. Ya. Amakallah. Qala, beliau berkata, ini maksudnya dinisbahkan pada Rasulullah. Apa yang beliau sebutkan di sini? Berkata Uqbah bin Amir, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ada tiga waktu adalah Rasulullah SAW yanhana, melarang kami. An nusolya fihinna, untuk sholat pada waktu-waktu ini. Au nakbara fihinna mautana, ataukah menguburkan padanya orang-orang yang meninggal dari kami. Waktu yang pertama, hina tola asyamsu bazighatan hatta tartafi', ketika matahari muncul, ya, sampai meninggi, ya, kurang lebih setombak atau dua tombak, yakni 15 menit setelah muncul seluruh bundaran matahari. Wahina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamil, dan ketika matahari tepat berada di atas kepala sampai condong. Nah, wahina tadayyafu syamsu lil ghurub. Ini keliru kalau enggak salah. Yang anak ketahui lafaznya itu tadayyafu, asalnya dari tadayyafu, hina tadayyafu syamsu lil ghurub, dan ketika matahari itu mendekati akan terbenam, jadi mulai akan hilang seluruh bundarannya. Akhrajahu Muslim fi sahihi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wa ila hadza dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wal jumhur, dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad dan jumhur ulama. Tayyib. Ila huna ya ikhwan.